Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai ke pembahasan tentang fi'il selasih mazid dengan tambahan satu huruf. Yang pertama kita akan membahas selasih mazid dengan tambahan tasydid pada ain fi'ilnya, yaitu wazan fa'ala. Tasrifnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il. Ini adalah tasrif untuk wazan fa'ala. Baik, kita berikan contoh fi'il-fi'il yang masuk wazan fa'ala. Contohnya adalah allama. Allama asalnya pada selasih mujarad adalah alima, dan pada selasih mazid itu tambahan tasydid pada ain fi'il, dalam hal ini adalah lamnya, menjadi allama, yang memiliki arti mengajarkan. Allama mengajarkan. Tasrifnya allama yu'allimu ta'liman, mu'allimun mu'allamun, allim la tu'allim. Kemudian contoh yang kedua, tasrifnya kallama, yang memiliki arti berbicara. Kallama yukallimu takliman, mukallimun mukallamun, kallim la tukallim. Kemudian disajikan contoh fi'il-fi'il yang masuk ke wazan fa'ala, yaitu wahada tawhidan, karrara takriran, qarrara taqriran, hassana tahsinan, sabbaha tasbihan. Perhatikanlah contoh-contoh fi'il tersebut. Semua fi'il yang masuk ke wazan fa'ala memiliki bentuk masdar yang qiyasi. Artinya, masdarnya tidak seperti selasih mujarrad yang bersifat sama'i. Pada selasih mazid wazan fa'ala, masdarnya bersifat qiyasi, yakni mengikuti aturan rumus yang berlaku, dalam hal ini adalah taf'ilan. Jadi sekali lagi, perlu dicamkan bahwa masdar untuk fi'il selasih mazid wazan fa'ala bersifat qiyasi. Artinya, memiliki aturan perubahan yang baku, yaitu mengikuti wazan taf'ilan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.